Nah, insya Allah kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Soal yang pertama di sini, Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana cara kita sholat di masjid awam sementara waktu sholat belum masuk? Apakah kita sholat wajib di rumah dan sholat sunnahnya di masjid berjamaah? Yang pertama perlu diketahui adalah syarat sahnya sholat itu masuk waktu sholat. Apabila di masjid tadi dikumandangkan azan belum masuk waktu sholat, maka tidak sah sholatnya di situ. Sholatnya tunggu sampai masuk waktu sholat, kemudian kau sholat di masjid. Adapun sholat sunnahnya, kenapa harus berjamaah? Siapa yang nyuruh berjamaah? Tidak ada sholat sunnah berjamaah untuk rawatib. Jadi syarat sahnya sholat itu masuk waktunya. Kalau belum masuk maka enggak sah. Baik di rumah atau di masjid. Orang yang adzan belum masuk waktunya diulangi adzannya. Dan tentunya seorang muadzin itu harus orang yang paham dengan waktu-waktu sholat. Kalau dia tidak paham waktu-waktu sholat maka dia tidak berhak untuk menjadi seorang muadzin. Jadi sholatnya tetap tepat pada waktunya. Sunnahnya di rumah. Kalau dia mau menunggu tepat waktu, dia pergi ke masjid, sholat di masjid. Apa hukum memakan makanan yang dimakan oleh hewan? Makanan tersebut hasil dari kotoran hewan. Contohnya musang memakan biji kopi beserta kulitnya, lalu dia mengeluarkan kopi tersebut tanpa kulit dari kotorannya. Berarti dia masih berbentuk kopi. Masih berbentuk kopi, bukan tainya. Kita sempat mengatakan tidak boleh. Karena bagaimanapun ini kotoran dan tidak boleh seorang makan dari kotoran. Tapi kalau bentuknya memang kopi persis, bukan merupakan kotoran, sebagian mengatakan boleh, dan kita belum melihat realitanya kayak apa. Kalau yang dikatakan seperti itu masih kopi jelas, maka boleh. Tetapi kalau ragu-ragu maka tinggalkan. Karena biasanya yang keluar dari tempat kotorannya kotoran, tetapi di sini masih kopi utuh, bukan kotoran berarti. Berarti musang ini hanya makan kulitnya. Kopinya enggak dimakan. Kalau gambarannya seperti ini kita katakan dia makan kopi bukan makan kotoran. Dan hukumnya boleh. Tetapi kalau yang keluar dari kotorannya maka enggak boleh. Jadi kalau cuman ini juga katanya Ikhwan. Ikhwan apa katanya lagi? Belum pernah, belum. Ini yang repot. Kita ngomong boleh, nanti wah itu Ustaz membolehkan. Yang lain tidak boleh, padahal semuanya yang tidak membolehkan tahu gambarannya seperti ini yang kita masih takut ketika menjawab itu. Orang yang mencontohkan ini dia ngelihat enggak prosesnya. Musang makan ketika buang kotorannya itu kopi. Apa sekedar katanya? Ini yang perlu dilihat lagi. Kalau masih dalam bentuk kopi kita katakan boleh, itu bukan kotoran. Dan ini yang masih anda pegang selama ini, tidak boleh. Tapi sebagian mengatakan boleh. lebih baik kalau gak tahu jelas gambarannya, kopi masih banyak yang lain, kenapa yang jelas kayak gini kok diminum? Kopi Aceh banyak, kenapa kopi yang diperselisihkan seperti ini? Ini namanya keluar dari khilaf. Kalau ada permasalahan yang dikhilafkan, di sana ada yang lebih enak, ambil yang enak. Yang permasalahan sudah gak usah diurusi. Kecuali kalau gak minum kopi itu mabok, stres. Seorang istri meninggal dengan meninggalkan anak yang banyak. Berapa? Kok cuma sekedar anak yang banyak? Dan seorang ayah dari istri tersebut. Ayah istri, istri dan anak-anaknya. Sementara suaminya sudah lama meninggal. Pertanyaannya, apakah ayah dari istri tersebut mendapatkan harta warisan dari harta istri itu? Iya. Kalau dari istrinya, iya. Karena dia anak perempuannya. Kalau dari suaminya, tidak. Karena sebelum diberi harta warisan kepada ayahnya tersebut, ayahnya meninggal. Karena sebelum diberi harta warisan kepada ayahnya, iya, kalau istri ini meninggal, jadi istrinya, anaknya ini perempuan meninggal dan bapaknya masih hidup. Bapaknya dapat warisan dari anak perempuannya. Sebelum dibagi, bapaknya meninggal, tetap dihitung sebagai ahli waris, dikasihkan. Kemudian bapaknya ini punya siapa, nanti diambil sama ahli warisnya. Masih dapat, kalau kecuali kalau kedua-duanya meninggalnya bareng. Karena syarat daripada warisan itu apa? Yatahaqqaq mautul muwarits wa hayatul waris. Jadi yang mati jelas mati, si pewaris pemilik harta, dan yang diwarisi ketika dia meninggal hidup. Walaupun semenit, dua menit, dia mati, semenit kemudian dia mati. Nah ini karena matinya duluan, dia dapat warisan. Tetap nanti dihitung ini, ketika membagi hartanya yang mati ini. Dia datangnya berapa? Kalau bapak ini asobah, kalau gak ada yang lain. Kalau ada yang lain, dilihat dari anak-anaknya, bapaknya dapat 1/6. Kalau belum belajar hukum waris, mumet. Yang belajar saja mumet, hukum waris itu paling gak belajar. Kalau perlu ini kita bahas khusus ahli waris. Tapi kapan? Insyaallah Allah mudahkan yang lain. Ana pernah mendengar sebuah hadis bahwasanya apabila sholat berjamaah bagi wanita sebaik-baik saf itu yang paling belakang. Benar. Tapi ana pernah menjumpai di suatu daerah mereka mengisi saf dari belakang dan membiarkan saf depan kosong. Jadi apa hukum dan bagaimana cara menyikapinya? Gak usah disikapi kayak gini, disikapi kayak mau apa? Salah sendiri, kenapa gak mau cepat datang duluan? Berarti mereka pandai. Nanti yang tidak pandai, pemalas. Tapi sholat di rumah lebih bagus. Demikian juga laki-laki sama. Ngisi shofnya paling depan, karena depan paling bagus. Bagaimana cara menyikapinya? Ya kamu datang duluan. Gak usah disikapi kayak gini, disikapi kayak menghajar orang. Menyikapinya datangnya duluan. Tetapi kalau masjidnya tadi khusus untuk perempuan, saf yang terdepan itu yang terbaik. Tetapi kalau masjidnya tadi bercampur antara laki-laki dan perempuan dan imamnya seorang laki-laki, maka yang paling belakang yang paling baik. Ini di apa? Ingat. Jadi terbaiknya saf bagi wanita itu apabila berjamaahnya bersama laki-laki, maka terbaik bagi mereka paling jauh dari laki-laki, maka paling baik. Tetapi kalau masjid itu memang khusus untuk perempuan, maka saf yang pertama itulah yang terbaik, yang dekat imamnya. Bagaimana kiat agar ukhuwah Islamiyah selalu terjaga? Lapang dada, pemaaf, dan perhatikan adab-adab dalam bergaul, jangan banyak menyakiti. Itu caranya. Lapang dada dengan kesalahan. Adapun kesalahan masalah dunia, sudah. Yuthirun. Sudah gak apa-apa. Dimaafkan. Ini kiat-kiatnya. Lapang dadanya. Tidak usah mengungkit-ungkit kesalahan. Tutup. Kemudian utamakan kesamaannya, jangan utamakan perbedaannya. Perbedaannya cuma 2, samanya 100, yang dilihat perbedaannya, ya enggak masuk. Enggak akan bersama. Kecuali kalau perbedaannya masalah akidah, satunya ngomong Allah di mana-mana, satunya ngomong Allah di atas, ya ini sudah. Teman pun sekedar teman biasa, bukan teman dalam hak agama. Ini kiat-kiatnya, sabar, mendahulukan yang lain, lapang dada, beradab, menjaga lisan. Kalau saya berkata seperti ini menyakitkan apa enggak? Kalau saya berkata seperti itu bagaimana akhirnya? Dan pemaaf. Dan masih banyak yang lain. Ustaz, saya punya saudari janda. Dia bersedia di madu, di poligami. Alhamdulillah, sadar. Dengan alasan dia bisa hijrah ikut suami mencari ilmu agama dan memperbaiki agamanya. Yang demikian itu jatuhnya niat kepada manusia atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya jelas ini untuk Allah. Orang dia bersuami untuk cari ilmu agama dan memperbaiki agama. Kecuali kalau niat dipoligami karena suaminya kaya raya untuk dunia, tapi ini jelas untuk agama, insya Allah. Cara memperbaiki batin kita dari apa? Dari kesyirikan dengan belajar ilmu tauhid, dari iri dengan beriman dengan takdir. Jadi kalau seseorang itu punya sifat hasad dan iri, ingat ucapan Allah, ingat firman Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Hilang sifat hasad dan iri. Engkau hasad pada seseorang yang kaya, itu keutamaan Allah yang Allah yang beri. Kalau engkau hasad pada dia, hakikatnya engkau hasad kepada Allah, bukan kepada dia. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Selesai, hilang sifat iri. Cara memperbaiki batin kita. Kalau banyak berkeluh kesah, maka minta nasihat pada orang yang alim. Saya ini punya muskilah seperti ini, bagaimana solusinya? Tanyakan sama mereka. Maksudnya memperbaiki batin, yang ini masih banyak ini batin ini, butuh satu kitab pembahasan khusus. Penyakit hati, baca Quran, tadaburi Al-Quran, banyak ibadah. Karena hati itu ada hati yang keras, ada hati yang lembut, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang sekarat, ada hati yang mati. Dan obatnya itu adalah ilmu agama, perbaiki batin. Baca Quran, ibadah, berteman dengan orang-orang yang soleh, itu yang paling penting. Jangan berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya dan suka bermaksiat. Karena teman-teman itu sangat berpengaruh pada hati kalian. Dulunya kalian seorang yang lemah lembut, karena teman kalian adalah orang-orang yang keras, kalian jadi keras seperti dia. Jadi perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek itu seperti hamilul misk wa nafikhil qir, seperti pembawa minyak wangi dan peniup api. Kalau pembawa minyak wangi itu akan engkau cium bau wanginya, kalau tidak dia akan memberimu, kalau tidak engkau akan bisa membeli darinya minyak wangi. Jadi kalau kita teman soleh itu paling tidak kita akan mendapatkan akhlak yang mulia dari dirinya, kita enggak tersakiti. Kalau tidak kita bisa mengambil ilmunya, paling minimnya kalau kita enggak mendapatkan itu semuanya, kita digolongkan dengan dia. Masya Allah, temannya ustaz, temannya orang soleh, orang akan percaya. Paling minim, kalau kita berteman dengan orang baik, kita akan digolongkan pada dirinya. Karena orang itu biasanya kalau tanya itu teman-temannya siapa, yang dia teman-temannya. Dan ini termasuk kaidah. Nah, akan digolongkan bersama orang baik. Tapi kalau orang teman-temannya buruk, paling tidak dia akan menyakiti dirinya karena akhlaknya jelek. Kalau tidak, dia akan mencium bau yang buruk daripadanya. Kalau tidak, akan membakar tubuhnya. Ini kalau orang berteman dengan teman yang jelek, dia akan mendapatkan perilaku yang jelek dari dirinya. Dia akan kena sasaran keburukannya, atau dia akan tertular dengannya. Ini teman-teman yang buruk. Dan ini semuanya akan merubah batin seseorang. Cara memperbaiki batin. Pengetahuan saya masih dangkal. Bagaimana cara untuk mengetahui dalil-dalil yang palsu? Ya belajar. Kalau tahu masih bodoh, belajar. Bagaimana? Ini bukan ilmu laduni. Tapa semedi mendapat ilmu. Dan ilmu itu didapat dengan penat payah. Nah, badan yang lelah harus meninggalkan bisnis, toko ditutup. Ini ilmu. Ya gak akan bisa tahu yang palsu bagaimana. Sementara kamu bodoh gak mau nuntut ilmu, ya kamu akan dibodoh-bodohi terus. Ini palsu udah hadisnya. Masa sih? Iya ini palsu. Ya dia tambah bodoh, tapi kalau dia menuntut ilmu akan tahu semuanya. Dan juga sekarang cukup banyak buku-buku agama yang beredar. Bagaimana cara mendekatinya? Cari teman yang soleh dan tanya pada mereka buku mana yang baik saya beli. Selesai. Jangan cari-cari sendiri. Kayaknya baik. Ya, dia dengan timbangan kebodohan dia gak akan tahu mana yang baik, yang mana yang buruk. Tanya teman yang sudah dianggap soleh. Di atas sunnah, maka tanya buku-buku mana yang baik. Seperti itu. Afan Ustaz, mohon bimbingan dan nasihat Ustaz untuk saya yang semangat menuntut ilmu. Masya Allah. Melaksanakan daurah tapi belum bisa menerapkan apa-apa yang didapat dalam menuntut ilmu. Ya, sabar dulu. 1-2 dikerjakan. Sahabat saja gak mampu mengamalkan semuanya pada kita, atau lagi baru menuntut ilmu. Yang sudah tahu, amalkan. 1, 2, 3, 4 terus tambah. Dia sudah istiqomah pada ilmu ini dan dia paham, cari yang lain amalkan sampai paham. Pelajari masalah sholat, paham sholat, terapkan. Kemudian tanya masalah puasa, bagaimana caranya, terapkan. Seperti itu caranya. Cara menerapkan ilmu itu enggak langsung. Kalau engkau enggak bisa mengamalkan semua ilmumu, amalkan sebagian dari ilmumu. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Penyebabnya nggak tahu. Nah, kamu nggak paham dalam ilmu, mencari ilmu, atau mungkin masih tirop tadi, masih goyang. Bagaimana solusinya? Ya, sudah nuntut ilmu aja dulu, banyak nuntut ilmu, kemudian berusaha untuk amalkan. Kamu dilarang ini amalkan, kamu dilarang itu amalkan, kamu disuruh ini kerjakan, kamu disuruh itu kerjakan. Seperti itu caranya. Kalau masih susah mungkin banyak maksiat. Tinggalkan maksiat. Syakautu ila waqi su'a hifdi farsadani ila antarkil ma'asi. Jelek hafalanku aku adukan kepada Imam Waqi. Beliau mengatakan, menasihati aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Ilmu itu cahaya dan tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan semuanya butuh latihan dalam mengamalkan ilmu ini. Kita juga latihan. Jatuh bangun biasa tapi akan sempurna nantinya. Tidak langsung cari ilmu daurah nanti pulang langsung jadi ustaz, tidak mungkin. Atau pulang langsung jadi orang soleh, tidak. Biasa saja 1-2 beramal yang kita mampu istiqomahkan, seperti itu. Karena yang paling disintai oleh Allah dari amalan itu bukan banyaknya, bukan kuantitas, tapi kualitasnya. Ikhlas sesuai sunnah. Seperti itu. Mengamalkan ilmu itu apa sih yang diinginkan dengan ilmu? Sekarang kita tahu masalah ibadah. Tahajud. Coba perhatikan di sini, istiqomahkan setiap malam, berusaha bangun malam. Latih dan dipaksa. Jiwa ini butuh paksaan. Kalau kita enggak paksa ya akan rutin syahwat terus. Syahwatnya lagi enggak enak ya tidur. Kalau enggak dipaksa untuk bangun sholat, ya enggak akan lama. Dan seseorang itu sesuai dengan apa yang dia biasakan. Dia biasakan taat, gampang taatnya. Dia biasakan maksiat, gampang maksiatnya. Nah, kalau yang tadinya maksiat kemudian ke taat memang berat dan butuh dipaksa badan ini. Nanti lama-kelamaan akan biasa. Caranya. Bismillah, apakah boleh menggabungkan dua niat dalam satu amalan? kalau sunnah dengan sunnah boleh, sebagian wajib dengan wajib juga boleh, tetapi kalau sunnah dengan wajib tidak boleh. Nah, misalkan masuk masjid, sholat badal wudhu, tahiyatul masjid, sholat rawatib, silakan. Sholat duha sekalian empat niatnya. Kalian datang ke daurah untuk mencari ilmu, untuk jumpa teman, silaturahmi, untuk menyambung kembali hubungan, pahalanya sekian itu pula engkau dapatkan. Tetapi kalau saya sekalian saya mau mengkodok Ramadan, saya mau puasa Senin Kemis, dan saya puasanya Muslim dengan Kemis, enggak masuk seperti itu. Wajib dengan wajib, sebagian mengatakan boleh. Contohnya kafaroh, orang yang jima pada siang hari bulan Ramadan berulang kali dalam sehari, kafarohnya cuma satu, ya gabung. Ini pada sebagian saja. Atau misalkan amalan yang lainnya yang sunnah muakkadah dan dikuatkan oleh sebagian para ulama tidak bolehnya, seperti akikah dan Idul Adha, kurban. Sebagian mengatakan boleh digabung, sebagian mengatakan tidak boleh. Dan ini yang roji, tidak boleh digabung, walaupun sama-sama sunnah muakkadah yang dirojikan. Harus akikah sendiri, sunnah muakkadah sendiri. Dan ini pun yang maksudah, yang ghairu maksudah. Sholat tadi tidak dimaksudkan dengan sendirinya. Misalkan sholat duhur itu sunnahnya berapa kali? Dua kali salam, dua kali salam kan? Ini namanya satunya maksudah sendiri-sendiri. Tidak boleh digabungkan, saya pengen sholat duhur dua rekaat saya niatkan untuk 11 rekaat atau misalkan 10 rekaat. Nah ini rusak nanti ibadah seperti ini. Yang dimaksud itu menggabungkan antara beberapa macam yang sama-sama sunnah dan bukan jenisnya. Boleh tahiyatul masjid, sunnah badal wudhu, rawatib, duha, waktunya pas, silakan gabung empat niat ini boleh. Karena ini semuanya bukan maksudah sendiri-sendiri. Tetapi kalau sholat tahajud yang dimaksudkan 10 rekaat atau 8 rekaat, ya harus 2 rekaat salam, 2 rekaat salam, karena sendiri-sendirinya itu dimaksudkan, diinginkan. Enggak kemudian saya pengen sholat tarawih 20 rekaat, tapi 1 rekaat dengan niat 20 ternyata. Enggak bisa seperti ini. Paham ya? Apakah diantara setiap kita bisa menjadi wali Allah? Bisa. Dikarenakan berusaha untuk menuhi syarat, ya harus. Apalagi engkau usaha, bisa jadi wali Allah. Bukan berarti nanti kamu bisa ngilang, bisa terbang, hati-hati ya. Kita katakan bisa jadi wali Allah, nanti bisa ngilang. Wah, kok saya gak bisa ngilang-ngilang ini? Saya gak punya khodam-khodam jin ini. Itu bukan wali Allah, wali setan namanya. Wali Allah itu kalau engkau taat ibadah, kalau engkau kerjakan yang sunnah-sunnah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memerangi wali-waliku kata Allah, aku izinkan untuk memerangi dia. Fala yazalul abdi yataqarrabu ilayya. Naam, disebutkan dalam hadis tadi, tidaklah ada sesuatu yang lebih aku cintai melainkan seorang hamba tadi melakukan apa yang aku fardukan kepada dia. Jadi yang fardu-fardu kalian kerjakan, kalian jadi wali Allah. Tambah lagi yang sunnah. Fala yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus-menerus orang hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah. Nah, semuanya bisa jadi wali Allah. Jadi wali Allah itu yang paling benar ibadahnya jadi wali Allah. Jadi jangan dipahami salah. Jangan banyak lihat sinetron makanya. Pakai tasbihnya nanti bersinar, misalnya. Jinnya terbakar di tasbih, subhanallah. Bukan seperti itu wali Allah. Wali Allah itu kita lihat diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah mulai sholatnya rajin, ilmu punya, masya Allah, sunnah dikerjakan, itu akan jadi wali Allah. Itu wali Allah. Beriman dan takwa, selesai. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Walladzina amanu wa hum yattaqun. Beriman dan bertakwa jadi wali Allah. Jadi enggak harus jadi seorang sakti wali Allah. Ustaz, wajibkah anak perempuan di khitan? Tidak. Dan bagaimana dengan larangan pemerintah tidak diperbolehkan mengkhitan untuk perempuan? Ya, jangan dituruti, maksiat kok, turuti. Kalau pengen khitan, silakan khitan. Karena khitan bagi wanita ini ada manfaat-manfaatnya, di antaranya taklil syahwat, untuk menyedikitkan syahwat mereka. Karena perempuan ini syahwatnya kuat dari laki-laki, cuman mereka tertutupi dengan rasa malu, jadi tidak tampak. Baik. Adapun pemerintah melarang pada perkara yang di syariat wajib untuk kita turuti. Kalau pengen khitan, datang ke dokter yang memang mampu untuk khitan, khitan. Baik. Dan ini bukan khurut. Bukan khurut. Bukan demo kepada pemerintah. Ini masalahnya masalah syariat. Dan pemerintah tidak berhak untuk melarang syariat. La ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi siapapun dalam bermaksiat kepada khaliqnya. Ini kalau saya jawab mudarat apa enggak? Pikir-pikir. Enggak tahu, ini bingung kalau jawaban seperti ini. Enggak nanti sih. Kalau pertanyaan sifatnya seperti ini, kayaknya tanyakan langsung sendiri saja. Kalau di umum nanti sebagian nggak paham. Bolehkah menambahkan sayyidina dalam penyebutan Nabi SAW? Apakah boleh-boleh? Tapi jangan pada waktu-waktu sholat. Boleh, tapi jangan pada waktu-waktu sholat. Karena waktu-waktu sholat ini adalah ucapan-ucapan yang sudah ditentukan dalam syariat. Nggak boleh tambah, nggak boleh dikurang. Kalau yang di luar, misalkan sedang khutbah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, silahkan. Tapi kalau dalam salat tidak boleh. Ustaz, bagaimana bimbingan syariat tentang ukuran nafkah suami kepada istrinya? Semampunya. Tidak ada ketentuan. Nafkah apa ini? Nafkah lahir apa nafkah batin? Nafkah batin ya semua sesuai kemampuan, dohir ya sesuai kemampuan, semua sesuai kemampuan. Ya kalau kita tentukan sehari harus 1 juta, kurus semua nanti suami umat hatin. Bisa gak berani pulang besok? Iya, gak ada ketentuan yang jelas. Semampunya. Fattakullah mastata'tum. Dan istri yang soleha, yang kona'ah, apa adanya? Ada ya dinikmati, enggak ada dicari, seperti itu. Ungduru ilaman huwa fauqakum, walatang duru ilaman, ungduru ilaman huwa asfala minkum, walatang duru ilaman huwa fauqakum. Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia ini. Dan lihatlah di atas kalian bagi orang yang berilmu. Kalau berilmu, lihat. Ada yang banyak lebih pandai, tapi masalah dunia banyak. Di bawah kita lihat, itu lebih syukur. Dari keadar anda takdiri nikmat Allah alaikum, itu lebih layak dari kalian untuk tidak kalian remehkan nikmat Allah pada kalian. Bolehkah seorang suami menyerahkan semua gajinya lalu istri yang diasuh mengatur? Bolehkah seorang suami menyerahkan semua gajinya? Boleh, bagus, ya, istrinya senang, tambah semangat. Lalu istri yang disuruh mengatur sangat boleh. Kenapa tidak boleh? Jadi enak, jajan bakso bareng, jajan sate bareng, mesra terus. Jangan banyak cekcok sama istri, kasihan. Istri juga kasihan sama suami, capek-capek kerja. Jangan banyak dimarahi. Kalau pulang sambut dengan mesra, manja sedikit gak apa-apa, mas baru pulang ya, capek. Itu. Jangan pulang terlambat. Pulang terlambat dari mana? Jadi istri itu, kata para ulama, ada yang seperti es, suaminya senang, dingin, kalau ke rumah kerasa. Istrinya kayak es. Ada istri yang kayak api, Baru buka pintu terbakar suaminya ini. Diperenguti. Ada yang ndak es, ndak air. Isa punya isa mandak sama aja. Nyuci sendiri. Bikin teh sendiri. Iya, yang istrinya seperti api siapa? Tenang, ganti baru. Tapi jangan langsung ganti baru, enggak. Istrinya dibimbing. Boleh seperti ini. Alasannya istrinya lebih pandai manajemen ruangan kalau suami yang mengatur seringnya boros. Alhamdulillah, boleh, sangat boleh. Kalau dipegang suami nanti malah tak adut. Pegang istri uangnya, tenang. Pokoknya istri itu kalau dari cerakan takut merinding mereka. Ada yang berpendapat kalau seorang suami meninggal maka harta waris jatuh semua kepada istrinya. Tidak. Sedangkan anaknya tidak dapat, bagaimana Ustaz? Siapa yang berpendapat? Jangan mengada-ngada. Tidak ada yang berpendapat seperti ini kecuali bodoh. Tidak ada yang berpendapat seperti itu, tidak ada. Siapa? Pendapat sendiri. Orang suami mati ya dilihat wali warisnya siapa. Kalau ada anak-anaknya ya nanti dibagi sesuai dengan aturan warisan. Enggak cocok istri semuanya. Justru istri paling sedikit. 1/8. Kalau 100.000 dibagi 1/8 jadi berapa? Itulah bagian istri. Kalau dia punya anak-anak. Kalau dia misalkan masih sendirian, dia dapatnya 1/4 kalau dia sendiri. Kalau enggak ada anak-anak dan enggak ada orang tua. Dia salah, pendapat yang salah. Menurut Ustaz, bukan menurut Ustaz, menurut Allah Subhanahu wa taala enggak boleh seperti itu. Yang merasa belum dijawab nanti bisa datang langsung saja. Takut kepada Allah, enggak usah takut kepada manusia. Bagaimana pedoman seorang muslim dalam menghadapi badai fitnah? Pedomannya adalah kembali kepada ilmu. Duduk, belajar, pahami, amalkan, dan tidak usah ikuti fitnah. Pelajari ilmu, sunnah, thayyib, amalkan, dan tidak usah banyak ikut fitnah. Ulama saja tidak selesai dari dulu. Nah, kalau kalian ikut berkecimpung dalam fitnah, pernah lihat gajah? Pernah lihat gajah belum? Gajah. Gede kan? Kalau ada gajah sedang tubrukan, pernah lihat gajah tubrukan? Kalian di tengahnya. Diibaratkan seperti lalat. Jadi apa kira-kira? Gajah tubrukan, kalian jadi lalat di tengahnya. Brek. Hancur. Gak bisa melerai gajah yang sedang berpisah, kalian yang binasa di tengah-tengah. Itu kalau orang yang belum punya ilmu ikut-ikutan ini, istilahnya belajar bismillah. Selama yang kita apa namanya ambil itu ustadz ahlu sunnah, berpemahaman sunnah, tidak punya pemikiran aneh-aneh, masih berjalan dengan para ulama, ambil ilmu darinya. Kalau dia sudah punya pemikiran aneh-aneh, akidahnya juga aneh, pemikirannya aneh, tidak berjalan dengan para ulama, berhati-hati. Dan ini jalan keluar daripada fitnah. Nah, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Memang serba salah. Fitnahnya bermacam-macam. Fitnah yang di kita enggak seperti fitnah yang di kalian. Fitnah yang di Furan enggak seperti fitnah yang di Allah. Yang jelas semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, perbaiki niat, sabar, dan juga tambah ilmu, dan juga amalkan ilmu, urusi keluarga, urusi pekerjaan, selesai, enggak usah banyak sibuk seperti itu. minta nasihat kepada yang alim, bagaimana seperti ini, kan saya punya masalah seperti ini, tolong nasihati, selamat. Jadi apa yang kita lakukan ini kalau bisa dibimbing oleh para ulama, dibimbing oleh ahlul ilm, sehingga kita punya kekuatan yang kuat. Ulama enggak hanya satu, banyak. Yang satu sedang sibuk, yang lainnya siap, kalian tanya. Yang satunya sedang sibuk, yang lainnya siap, kita adukan permasalahan kita. Banyak ulama itu, enggak hanya satu. Ya, selama sholat itu menrukun-rukunnya. Jadi pertanyaan, bagaimana jika sholat tidak serak dengan imamnya? Ya, tidak ada masalah. Kenapa? Kecuali kalau makmumnya semuanya benci, imamnya tidak sah. Jadi termasuk imam yang dibenci dalam Islam itu imam yang makmumnya membencinya. Itu makruh hukumnya. Karena sholatnya cepat sekali gerakannya. Kalau sampai cepatnya ini tidak ada tuma'ninah, maka sholatnya tidak sah. Karena tuma'ninah termasuk rukun. Dan apa namanya, batasan cepatnya gerakan atau tidak ini semuanya masing-masing. Cepat menurut antum, lama menurut kita. Cepatnya menurut sahabat, lamanya menurut antum. Cepatnya mereka itu kalau yang dibaca juz 30 ke bawah. Cepatnya mereka. Nah, kalau kita cepatnya kita itu yang dibaca ina atau ina kal kautsar. Beda-beda. Cepatnya yang bagaimana? Selama tidak mempengaruhi gerakan-gerakan sholat, masih bisa apa namanya bergerak dengan sesuai kadarnya, maka tidak mengapa. Sholatnya sah. Ada ucapan, biarlah akhlaknya kurang baik, namun yang terpenting manhajnya. Bagaimana timbangan ucapan tersebut? Tidak benar. Kalau bisa yang manhajnya baik, yang akhlaknya baik, itu yang benar. Kalau akhlaknya buruk, manhajnya baik, dari mana timbangannya? Padahal Rasul itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak termasuk manhaj. Manhaj dalam berdakwah. Manhaj itu apa tuh yang diinginkan? Kan manhaj itu apa sih maksudnya kalian? Paham enggak manhaj itu apa? Manhaj itu harus sikap keras. Harus tahdir fulan. Enggak seperti itu manhaj. Manhaj itu juga akidah. Metode dalam berdakwah. Ini manhaj dakwah, ini metode dakwah kita. Ini manhaj dalam akhlak, ini maksudnya metode dalam berakhlak. Akhlak juga masuk pada manhaj. Tidak bisa orang hanya berpegang teguh dengan manhaj, akhlaknya buruk. Nah, akhlak perlu diperbaiki. Manhaj juga dijaga. Ucapan ini ucapan yang kurang sekali. Bu'ithtu li utammi makalim al-akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau akhlak kalian buruk, manhaj kalian juga buruk nantinya. Salah kaprah. Apakah akhlak dapat dipisahkan dalam pembahasan akidah dan manhaj? Akhlak juga akidah, manhaj juga akidah, semuanya sama. Afatu'minuna bibadil kitab wa takfuruna biba'd? Apa kalian pengin beriman dengan sebagian kitab dan kufur dengan yang lainnya? Kalian ngambil manhaj saja, saya enggak mau akhlak. Akhlak saya buruk enggak apa-apa, yang penting manhaj saya bagus. Enggak bisa seperti itu. Ambil semuanya. Apakah kalian pengen kufur dengan sebagian dan pengen iman sebagian? Akhlak dengan manhaj harus punya semuanya. Bagus. Apalagi seorang da'i. Penting. Di hadapan kalian itu bukan orang-orang yang siap untuk menerima ilmu. Di hadapan kalian itu macam-macam. Dan ilmu ini akan sampai kepada mereka kalau akhlaknya mulia. Nah, akhlak yang buruk akan lari orang darinya. Walaupun manhajnya bagus, tapi akhlak yang mulia akan diterima oleh siapapun. Seorang dai harus pandai-pandai dalam berakhlak. dan bersikap siapa yang dihadapannya, siapa yang menjadi naam muridnya. Kalau dia orang tua-tua, maka sikapi dengan baik. Kalau dia anak muda, maka sikapi dengan baik, sesuai dengan tingkatannya, termasuk akhlak, dan juga termasuk memperhatikan kadar keilmuan. Kalau yang kalian ceramah itu Pak Tani, ya pakai bahasa-bahasa yang merakyat, jangan pakai bahasa intelektual. Pak Tani bingung apa sih ini, pulang gak dapet ilmu. Besok lagi ngaji, ah saya gak mau ngaji lah, susah apa, gak tahu apa itu bahasa apa itu. Seperti itu kalau yang di depan kita ini mayoritas mahasiswa, maka gunakan bahasa-bahasa yang intelek, bagus. Jangan kalau di Pak Tani biar dianggap bagus pakai bahasa mahasiswa, kalau di hadapan mahasiswa pakainya bahasa Pak Tani, kamu akan dilihatkan, ustadz apa ini, bahasanya gak mutu. Misalkan akhlak sama manhaj ini semua gak bisa seperti ini, ucapan seperti ini gak terucap oleh orang yang memang gak mau belajar akhlak. Agama ini semuanya akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan itu manhaj. Pertanyaan ini masih ragu menjawab, apa harus jawab atau tidak. Ini saja, hajar dan tahdir dimaksudkan sebagai obat na'am, agar supaya orang yang kita hajar tadi kembali di kemaksiatan, dan orang yang belum melakukan takut. Sebagaimana kisahnya siapa? Ka'ab bin Malik. Kembali kan akhirnya? Oh iya. Jadi dalam hajar itu jangan disangka kalau sudah hajar itu sudah buang sampah, enggak penting lagi. Enggak. Maksud hajar itu agar supaya dia kembali kepada kebaikan. Bukan kemudian kalau dihajar fulan sudah ditahdir, berarti sudah enggak sama sekali diharapkan kebaikan lah. Maksud daripada tahdir hajar itu agar supaya dia terobati dengan penyakitnya. Kalau dia salah kembali. Nah, seperti itu. Mohon diuraikan kriteria siapa yang berhak melakukannya. Satu buku ini. Kita ada risalah kecil di rumah. Sudah kita terjemahkan dengan qadarullah. Terhapus semua terjemahannya dan belum sempat kita terjemahkan ulang. Dan kita sudah selesai membahas kitab ini. Jadi antara kriterianya dia itu orang yang kuat, memiliki pengaruh, dan kalau menghajar ditakuti. Nah kalau dia gak kuat, gak berpengaruh, dia ngajar juga malah dicengiri, ngapa kamu ngajar saya, siapa kamu? Gitu. Ya enggak, itu bukan obat, justru malah kamu yang keracunan nantinya. Jadi orang yang menghajar itu orang yang punya kekuatan. Ketika Nabi menghajar Ka'ab bin Malik, siapa Nabi posisinya? Apakah temannya Ka'ab bin Malik? Bukan temannya. Pemimpin kaum muslimin ketika menghajar Ka'ab bin Malik, tentunya dia akan merasa takut dia, Ka'ab bin Malik ini. Sampai sempit dadanya ini. Kesana gak ada yang ngomong, ke pasar cuman beli ini kasih aja, ngomong gak dijawab. Belinya sini ambil. Gak ada salam, gak ada kalah. Sempit. Sampai dia bertobat, sampai datang taubatnya dari ayah bahkan. Ini hajar. Yang melakukan orang yang memiliki kekuatan, kalau menghajar kira-kira ditakuti. Kekuatan ini banyak, pengaruh. Jangan sampai kalian hidup di masyarakat, kalian cuma dua pengen menghajar satu masjid. Kalian yang dikeluarkan dari masjid nantinya. Melakukannya, yang pernah melakukannya, yaitu tadi. Para ulama diantaranya, orang yang fahim dengan ilmu. Atas suruhan mereka, para sahabat ketika menghajar, enggak mau salam dengan Ka'ab bin Malik, suruhannya siapa? Rasul yang menyuruh. Nah, ini luas sekali pembahasan ini, kita sampaikan global saja. Dan batasan kesalahan yang patut untuk diberi hukuman itu, maksiat sesuai dengan batasannya. Seperti hadisnya Abdullah bin Mughaffal, atau siapa? Ketika dia dilarang oleh saudaranya untuk main ketapen. anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahaka anil hadf. Nabi melarang kita untuk bermain ketapel. Fa innahu la yaqtulul adwa. Ketapel itu enggak bisa membunuh musuhmu, hanya sekedar merusak telinga dan membutakan mata. Tetapi lain harinya dia pegang lagi ketapel dan mengatakan, wallahi la ukallimu ka abadan. Saya tidak akan bicara kamu selama-lamanya. Dan menghajar juga diantaranya harus iqamatul hujjah. Disampaikan ini perbuatanmu salah, ini dalilnya, kamu jangan ulangi dengan cara yang baik, diulang-ulang sampai dia paham dengan ilmu. Jangan enggak punya ilmu, enggak paham, baru mengenal kita hajar. Salah. Semuanya boleh dihajar. Istri kita berbuat maksiat, kita diamkan sebagai hajar kita kepada dia. Anak kita berbuat maksiat, kita diamkan sebagai hajar untuk dia. Semuanya boleh kalau itu maksiat, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Maksiatnya kecil, hajarnya juga ringan. Maksiatnya besar, hajarnya juga demikian. Seorang suami boleh mengajar istri, keluarga, karena mereka dalam bimbingannya. Boleh. Tetapi kalau orang lain yang ahlul maksiat, kalau kita hajar enggak ada gunanya. Kita ada tetangga kita yang setiap hari minum minuman keras, kita diamkan, ya sama. Taib. Enggak kita diamkan juga seperti itu, enggak bermanfaat, enggak usah dihajar, biasa saja. Salam-salam, datang-datang seperti itu, karena udah enggak bermanfaat hajar, sudah kita serahkan urusannya dia dengan Allah. Itu. Dan boleh meninggalkan hajar kalau seandainya kita takut dari kejelekannya. Kalau kita menghajar malah kita yang mendapatkan celaka dari dia, maka ditinggalkan tidak mengapa, karena kita belum kuat. Hajar ini perkara yang sangat riskan ya ikhwan. Hati-hati seperti ini, tahdir hajar. Apalagi kalau ditanya, kenapa kamu hajar pun enggak tahu? Saya cuma disuruh misalkan. Wah, ini tambah kamu. Nanti insyaallah. Tolong nasihatkan di antara kami. Kami ini yang sudah paham, apa kami yang masih belum paham juga masuk dalam kalimat kalian. Kalau kami di sini maksudnya kalian yang sudah paham, bagus. Tapi kalian yang belum paham, enggak, jangan tersamakan kami. Kalau sebagian kalian sudah paham, alhamdulillah. Yang belum paham ya pelan-pelan. Enggak usah keras-keras lah. Kalau kita cinta sama saudara kita, bagaimana sih sikap kita kepada mereka? Diarahkan pelan-pelan. Enggak usah beringas. Islam itu enggak beringas. Islam itu lembut, masya Allah, rahmah. Kalau beringas nanti malah yang baru sekian ya biarkan dulu, karena mungkin dia belum paham. Terus diarahkan untuk ilmu. Intinya itu ilmu. Jangan intinya hajar, intinya ilmu. Kalau dia berilmu nanti dia akan menghajar dirinya sendiri. Kalau dia tahu ilmu, dia akan menghajar kemaksiatan. Saya pokoknya enggak mau maksiat. Dia akan berangkat dengan diri sendiri karena paham. Nah, kalau dia enggak tahu apa-apa, kemudian kita langsung ngomong ini, ngomong itu. Tauhid belum kita sampaikan, akhlak belum kita sampaikan, fikih belum kita sampaikan, kita hajar. Kita sebutkan masalah hajar ya enggak masuk. Gampangnya orang tua kita ini merokok. Apakah langsung kita mau, jangan kamu merokok, Pak. Merokok haram. Padahal dia belum sholatnya, belum enggak sholat bahkan. Enggak tahu masalah tauhid. Rokok suruh ngilangkan dulu ya berat. Susah. Bisa kamu diusir, mudah kamu pergi sana. Ini rumahku. Ngapain kamu ngajar saya? Itu kan kalau kita bawa seperti itu, mudah kamu pergi cari rumah sendiri sana. Selesai. Dia enggak kuat posisinya. Terus bagaimana caranya? Kasih orang tuanya akhlak yang mulia, ajak taklim, kasih ilmu. Lama-lama dia paham, oh ngerokok itu enggak boleh ya. Jelaskan kalau sudah tanya. Iya, ini enggak boleh dalilnya ini. Hampir dia tinggalkan dengan lapang hati, senang. Oh, bakar kemenyan kuburan itu enggak boleh ya. Ternyata saya baru tahu. Hampir jelaskan ini syirik. Selesai, tenang. Meninggalkannya pun halus. Sendiri pengennya. Bukan di gebrak-gebrak, ayo ini, ayo itu. Enggak bisa. Yang kalian gebrak itu manusia. Mending kalau kalian lebih besar badannya, dia lebih besar badan dari kamu. Dibanting, habis nanti. Oh iya, biarkanlah, ya, seperti ini sifatnya, biarkan. Mau dengarkan apa saja, dengarkan. Silakan. Kalau sudah punya ilmu baru dibimbing. Repot nanti kita, enggak boleh ini, lu alasannya apa? Kita kasih alasan idealnya, apa sih enggak? Ini enggak masuk-masuk, dikasih dari orang, dia juga enggak punya ilmu. Udah pokoknya giatkan ilmu, bismillah, tajwidnya dipelajari, Qur'annya dipelajari, sunnah pelajari, nanti gampang diarahkan. Nah kalau enggak pernah nuntut ilmu, mau diarahkan kepada ilmu, ya susah. Penting ilmu, bismillah, ilmu, wah, terus. Tajwidnya dipelajari, Qur'annya dipelajari, sunnah pelajari, terus nanti gampang diarahkan. Ini enggak boleh, oh iya saya siap, ini enggak boleh, siap. Selesai. Nah kalau nuntut ilmunya setahun sekali, pengen disuruh ini enggak boleh, itu enggak boleh. Enggak bisa seperti itu. Tolong nasihatkan juga kepada ummahat agar memotivasi para suami agar jangan terlambat dalam sholat berjamaah. Iya ummahat, dengarkan. Ini suaminya siap untuk apa namanya sholat tepat pada waktunya. Jangan-jangan ummahat juga sama. Kalau membangunkan suami yang baik-baik mas, udah adzan sambil dilo dipijet, seneng. Nah kalau membangunkan sambil marah-marah, bangun bukannya tambah mau bangun, tadinya mau bangun, karena bangunnya marah sekalian biar dia juga marah, tidur lagi. Bangunkan dengan baik-baik, dengan lembut, dengan mesra. Masya Allah, nikmat istri kayak gini tuh nikmat. Semoga semua seperti ini umat hati. Dimotivasi. Jangan membangunkan istri, membangunkan suaminya, dia di dapur gembrang-gembreng, piring kompreng, nyuci kompreng, ya itu bukan malah tambah senang suaminya. Seperti itu. Semuanya bersama-sama dalam beribadah kepada Allah itu dengan lemah lembut. Kita itu ngajak kepada siapa sih? Ngajak kepada Allah dengan lemah lembut, dengan kebaikan, dengan sesuatu yang enak diterima. Bukan dengan cara yang kasar, kaku, keras. Tidak pantas seperti ini. Bismillah. Kita jawab bersama-sama. Ustaz minta nasihatnya buat orang yang masih susah untuk meninggalkan da'i, yang sudah tidak bisa diambil ilmunya karena merasa tidak enak atau mungkin masih ada rasa takut untuk meninggalkannya. Ya bismillah, kalau memang jelas-jelas akidahnya sudah melenceng, munharif, gak usah takut. Nah, gak usah takut kepada Allah, gak usah takut kepada dia, karena sudah melenceng. Dan orang yang sudah munharif tidak boleh kita ambil ilmu. Dan tentunya dalam nasihat seperti ini kita jelaskan fulan ini kesalahannya dalam ini, dan perkara ini perkara prinsip. Jangan engkau ambil ilmu darinya sampai dia meninggalkan keyakinannya, sampai dia meninggalkan ucapannya, seperti itu. Dan buat orang yang masih susah meninggalkannya, berhati-hati. Allah lebih berhak untuk ditakuti daripada fulan atau alan, daripada makhluk. Yang satunya nanti. Ya namanya menghadiri pengajian, menghadiri majelis, gak usah takut sama orang selama yang kita hadiri ini sunnah, ahlu sunnah. Kenapa mencari ilmu harus pakai ngumpet-ngumpet, mencari ilmu harus pakai takut, gak harus seperti itu. Nah, kita mencari ilmu bukan untuk seseorang, bukan untuk taklid pada seseorang, dan bukan untuk menguatkan seseorang, tapi untuk menguatkan agama kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Apa yang Anda sampaikan mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu. Kalau ada salahnya itu datangnya dari kebodohan anak pribadi, dan kalau ada benarnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada ucapan yang menyakitkan hati, kurang sopan karena yang hadir rata-rata ini orang-orang tua, saya pribadi mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita nanti kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa taqabbalu barakallahu fikum.